kaberangan. Kului udang rurusuhan makurek dagang manisan. Udak-udak pangaputura si koper pamajikan. Si asoy lumpat mudak peskot pak nukarak mangkat. Ayah hanjak pak tanah gabea ngot-ngotan. Bari gegere numuli teu kadenge nu pesen teu kabere manisan kalah beak di gorogotan ku embe si asoy rewas ibu kurangkat naik kabale mata olok-olok nempong manisan beak ku embe beak ku embe. Bye.